generasi zaman ini adalah generasi yang pas digambarkan sebagai generasi cepat tepat. Cepat tak tepat itu memang berbahaya. Tapi sekalipun tepat, kalau terlalu lambat itu pasti akan kurang dalam berkarya. Cepat tepat itu yang kita butuhkan. Tapi bagaimana bisa menyeimbangkan supaya sungguh-sungguh cepat tepat menjadi karya yang menyenangkan? Cepat tak merusak, tepat ada pada arah. Alangkah indahnya. Itulah impian yang harusnya bisa diwujudkan. Generasi kita perlu memainkan peran seperti itu agar mereka dapat bertanding dalam kehidupan dunia yang sangat kejam. Generasi muda harus dapat melihat model dari yang tua. Tapi kalau yang tua tak mampu menunjukkannya, maka hilanglah sudah harapan generasi muda. Cepat tepat itu zaman di kekinian, di mana teknologi begitu tinggi dan putaran waktu terasa sangat sangat cepat, melindas segala-galanya. Kalau kita terlambat, kita tertinggal, tak akan ada yang menolong. Dalam kehidupan masa kini, semua orang harus mampu menolong diri. Sebagai bangsa, kita tak bisa meminta bangsa lain menghormati kita kalau kita sendiri tak mampu menghormati diri sebagai sebuah bangsa yang besar. Jangan minta orang memandang kita kalau kita selalu terlambat dalam berkarya. Jangan minta orang mengerti kita kalau kita tak pernah bisa melakukan yang tepat bagi diri sendiri. Itu menyedihkan. Generasi cepat-tepat adalah generasi yang harus dikembangkan. Generasi cepat-tepat memerlukan model pemimpin yang juga cepat-tepat. Adakah? Itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Tapi kalau tak ada, Anda harus tampil menjadi modelnya. Atau tak akan tersisa model bagi generasi untuk menjadi generasi yang cepat, tepat. Semoga masih ada harapan bagi kita untuk melahirkan generasi yang cepat, tepat. Bersama saya, Bigman Sirait.